Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan saya ini kita masuk bab yang ke-68 dari kitab Al-Wudu. Dan di bab yang ke-68 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan hukum buang air kecil di tempat air yang tidak mengalir. Dan di beberapa materi yang lalu ada pertanyaan yang lupa untuk kita terlupakan untuk dibaca, waraqah, yang isinya tentang hukum darah yang keluar dari wanita yang keguguran pada saat usia hamil 2 bulan, apakah hukumnya seperti hukum darah nifas, yang mana darah nifas hukumnya seperti darah haid, yaitu najis bittifaq. Kemudian hukum an-nufasa, wanita yang nifas itu seperti hukum wanita yang haid, itu tidak boleh sholat sebagaimana tidak boleh saum. Jawabannya bahwasanya usia kandungan 2 bulan kita telah kita bersama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita semuanya dalam hadis yang sahih. Di antara hadis Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna hadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma 'alaqah thumma mudghah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian diciptakan di rahim ibunya 40 hari pertama berupa nutfah, berupa campuran antara mani laki-laki dan wani wanita, antara sperma ibunya dengan ovum, sperma ayahnya dengan ovum ibunya, itu 40 hari pertama. Thumma yakunu 'alaqah, kemudian 40 hari berikutnya itu berupa 'alaqah, berupa gumpalan darah belum berbentuk manusia. Thumma mudghah, kemudian 40 hari ketiga baru berbentuk mudghah, gumpalan daging. Kemudian setelah itu baru ditiupkan ruh. Maka kalau kandungan berusia 2 bulan, berarti prosesnya dalam keadaan 'alaqah, gumpalan darah. Dan para ulama berfatwa bahwasanya rahim atau kandungan yang ada di rahim ketika usia 2 bulan itu masuk dalam hukum 'alaqah, gumpalan darah, tatkala terjadi keguguran, itu hukumnya bukan darah nifas, tapi hukumnya darah dam al-fasid, seperti darah istihadah. Darah istihadah. Jadi wanita yang keguguran 2 bulan itu tetap wajib atasnya melaksanakan sholat dan juga as-sawm. Dan hukumnya seperti istihadah. Ketika datang waktu sholat, dia bersihkan darahnya, kemudian berwudu dan sholat. Setiap datang sholat, dia bersihkan darahnya, berwudu dan sholat. Kembali ke materi kita di kitab Al-Wudu. hadis Sahih Bukhari bab yang ke-68 bab al-baul fil ma'id daim. Bab hukum buang air kecil di air yang tidak mengalir. Baik itu di bak mandi atau di kolam atau tempat-tempat yang lainnya yang tidak mengalir seperti sumur. Dan hukum buang air kecil di tempat air yang tidak mengalir akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis yang beliau nukil, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Abdul Malik. Al-Imam Al-Bukhari ismuh Asanta Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Abu Man Abu Abdullah Asan. Qala haddathana Abu Al-Yaman Ubaidur Rahman Abu Al-Yaman ismuh Al-Hakam ibn Nafi Asan. Qala akhbarna Shu'aib Qala Shu'aib Sulaiman Shu'aib ibn Man. Siapa yang bantu? Ishaq Shu'aib ibn Man. Ahsanta Shu'aib ibn Abi Hamzah. Mas Abi Hamzah? Dinar. Ahsan. Qala akhbarana Abu Zinad. Abu Zinad Ibrahim. Masmu? Abdullah ibn Dakwan. Ahsan. Anna Abdurrahman Hurmuz al-A'raj haddatha أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. حسن عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم siapa namanya? أحسن محمد بن من. Siapa yang bantu Pak Uzan? Muhammad ibn Man, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ayah Rasulullah? Ishaq ya namanya yang baru ya? Ishaq. Siapa nama ayahnya? Muhammad ibn Man. Santu yang baru bisa jawab. Mu'id, bantu. Muhammad ibn Abdullah. Kunyahnya Abu siapa? Abu Qasim. Ahsan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhirun as-sabiqun." Wa bisnadi qala ya bulanna hadukum fil ma'id daimal dilla yajri tsumma yaghtasilu fi. Nabi bersabda, kita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya al-akhirun adalah generasi yang terakhir dari generasi manusia. Karena nabi kita adalah nabi yang terakhir dan umat beliau adalah umat yang terakhir. Nahnul akhirun. Tapi kata nabi as-sabiqun itu yaitu yaumul qiyamah. Akan tetapi kita sekalipun umat yang terakhir kelak pada hari kiamat menjadi umat yang pertama. Umat yang pertama dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan melewati sirat, dan umat yang pertama masuk surga dan diberi kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi yang pertama masuk surga, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena ketika ahlu surga sudah melalui sirat dan mereka hendak masuk ke dalam surga, mereka mendapatkan pintu surga dan keadaan tertutup. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu surga. Beliau orang yang pertama masuk surga sebagaimana umatnya adalah umat yang pertama masuk surga. Nahnul akhirun as-sabiqun. Dan ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Muhammad adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dan dengan sanad yang sama kata Imam Bukhari, Nabi bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fi. Janganlah seorang di antara kalian buang air kecil di tempat air yang tidak mengalir, di air yang tidak mengalir. Kemudian dia mandi di tempat tersebut. Dari sini bisa kita ambil faedah bahwasanya kencing di tempat air yang tidak mengalir hukumnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal aslu fi nahyi li tahrim. Dan aslinya hukum larang adalah menunjukkan haramnya perkara tersebut. Siapa yang belajar tuhfah ini? Mana kelas mutawasithah? Salman ya? Kelas 3 ya? Tayyip Salman. Salman kelas berapa? Kelas itu ya? Yang kelas tufa siapa? Mana Muhammad Zain? Indek. Tayyip. Perhatikan la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Coba di Arab. Apa Arabnya? La yabulanna. Sampai di mana belajar tufahnya? Inna wahwat. Taib. Anna wahwat fa. Berarti pas. La yabulanna. Apa Arabnya? Kalau sudah sampai inna wa akhwatuha sudah terlewati. Ini babnya bab al-jawazim. Ma'irabula. Abdurrahman. Abdurrahman Banzar. Abanjar. Kelas 3 juga ya? Ma ya Rabu Abdurrahman. Taib la harfu nafin wa jazmin. Marfu mansub. Mabni ala. Mabni sukun fi mahal. Ahsanta la mahala lah min Arab. Suatu kalimat kalau sudah kita ketahui adalah huruf, maka sudah mudah. Pasti mabni ala kada, la mahala lahu min i'rab. Taib, ya bulanna, fi'lan mudari'un, mazmun bilam. Mabni ala. Baik, mabni ala fat. Limada mabni ala fat? Litisalihi binun at-tawkid at-thaqila. Baik, ya bulanna fi'lun mudhari mabni ala fat. Litisal binun at-tawkid at-thaqila. Fi mahal mada? Fi mahal jazmin biharfi lam. Ahsanta wa nun harfu taukid mabni fat ahadukum kembali ke zain apa irob ahadukum zain nah fa'ilun marfu ala mudrafihi ahsanta dhamma dhahira al akhirih ahad mudhaf wal kaf mudhaf ilaih. Baik, kembali ke hadis kita la yabulan ahadukum. Nabi melarang kita untuk buang air fil ma'id da'im. Dan dijelaskan mana ma'id da'im alladhi la yajri, di air yang tidak mengalir. Thumma yaghtasilu fi, kemudian mandi di air tersebut. Di sini ada dua larangan, larangan buang air di air yang tidak mengalir. Kemudian mandi, yang kedua mandi di tempat yang sudah terkena air kencing tersebut. Dan dari sini pun kita bisa ambil faedah yang berkaitan dengan materi yang lalu. Itu kalau ada air terkena air kencing, apa hukumnya? Dan kesimpulannya sudah kita ambil bahwasanya air yang terkena air najis jika sampai merubah bau, warna dan rupanya oleh air najis tersebut, maka hukumnya menjadi najis bittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Kalau kita ada bak mandi kemudian terkena air kencing sampai berubah bau air tersebut menjadi bau air kencing atau berubah warna atau rasanya, maka itu adalah air najis bil ijma. Adapun seandainya terkena air kencing akan tetapi tidak sampai merubah sifat tersebut, tidak merubah warna, rupa dan rasanya, dikarenakan airnya banyak atau dikarenakan kadar air kencing yang masuk itu hanya sedikit, hanya satu tetes atau sekadarnya, tidak sampai merubah sifatnya, maka hukumnya airnya tetap suci. Hanya saja kalau air sudah terkena air kencing, katanya ya thumma yaghtasilu fi, Nabi melarang untuk mandi di tempat tersebut, itu masuk dan mandi tempat tersebut. Dan juga menunjukkan tentang bagaimana agungnya ajaran Islam. Ajaran Islam benar-benar mengajarkan kebersihan, menjaga kebersihan dan kesehatan itu bagian dari agama kita. Karena air yang sudah terkotori dengan air kencing, tapi kalau sudah menjadi najis, itu bisa menjadi sumber penyakit yang bisa menyebabkan seorang terkena penyakit. Penyakit yang nampak atau yang tidak nampak. Maka Nabi mengajarkan la ya bulan ahadum fil ma'i da'im ala dilay jadi thumma yaktasilu fi. Dan sebagian riwayat thumma yaktasilu minhu. Kalau yaktasilu fi maksudnya mananya masuk mandi menyelam dari tersebut, kalau yang tersilu minhu mandi dari air tersebut. Ini bab yang ke-68. Dan air kencing seperti sudah kita lalui itu najis bil ijma, wajib bagi kita untuk menjaga diri dari air kencing, menjaga kebersihan kita, menjaga tubuh kita dan pakaian kita dari air kencing. Orang yang tidak menjaga diri dari air kencing itu sebab orang tersebut diadab kelak di kuburnya, sebagaimana dari Ibn Abbas yang sudah kita lalui. Siapa yang suka ke Artar? Hafid, suka ke kolam renang Artar situ? Kalau mau pipis, suka pipis di kolam renangnya atau keluar? Di kamar mandinya? Ya, kalau mau pipis jangan pipis di kolam ya, keluar ya di kamar mandi. Ya, layak bulan nahdung filma idaim, tuma yakta silu fi. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih Mimma Laysa Fi Shahihain. Dan pada pertemuan yang terakhir kita mengambil materi yang berkaitan dengan ta'allum lugha al-ajnabiyah idhtija ilaiha, tentang hukum mempelajari bahasa asing tatkala dibutuhkan. Dan sudah kita lihat hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala tatkala kedatangan atau awal kedatangan Nabi sallam ke negeri Madinah, memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Yahudiyah, bahasa Yahudiyah, bahasa Nasraniyah, dan di hadis yang disebutkan bahasa Suryaniyah. Sebabnya dikarenakan datang kepada Nabi sallam surat penting dari orang-orang Yahud. Dan Nabi mengatakan saya tidak percaya dengan mereka. Maka beliau perintahkan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mempelajari bahasa Suryaniyah, bahasa orang-orang Yahud. Dan Zaid bin Thabit mempelajari bahasa tersebut dalam tempo 17 hari. Hanya setengah bulan beliau pelajari bahasa mereka dan beliau mahir dengan tersebut, bisa membaca dan menulis dan menerjemahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang surat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita lalui pula ta'alikan Syekh Mukbir rahimahullahu taala perkara yang merupakan musibah bagi kaum muslimin. Tatkala mereka lebih mengutamakan bahasa asing. Sini kalau kita bahasa Inggris. Mereka belajar bahasa Inggris dan jadikan kurikulum utama dari mulai SD sampai pendidikan terakhir. Terus ditekankan bahasa asing dalam keadaan mereka lalai dari bahasa mereka sendiri. Terlebih bahasa Arab. Bahasa utama mereka yang dengannya mereka mengenal agama mereka. Bahasa Al-Quranul Karim, bahasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahasa salafina salih, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Intinya musibah bagi kaum muslimin. Kaum muslimin kalau sudah dijauhkan dari bahasa Arab, maka maknanya mereka terjauhkan dari ilmu agama. Al-Quran hanya bisa dipahami dengan makna yang benar dengan bahasa Arab. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dipahami dengan benar hanya dengan bahasa Arab. Berikut kalam salafina salih dari mulai sahabat ila zamin hada bisa dipahami dengan memahami bahasa Arab. Maknanya kalau kaum muslim sudah dijauhkan dari bahasa Arab, mereka sudah terjauhkan dari ilmu. Dan kalau kaum muslim sudah terjauhkan dari ilmu, maka dengan mudah musuh-musuh Islam merusak kaum muslimin, merusak agama mereka. Dan ini terbukti. Berbagai macam pemikiran sesat, berbagai macam kebidahan, kesesatan pada kaum muslimin tersebar dengan mudahnya di negeri kita. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki ilmu, tidak memiliki filter, tidak memiliki kemampuan untuk menolak syubhat-syubhat tersebut. Karena mereka sudah terjauhkan dari ilmu. Maka wajib bagi kita yang sadar, yang paham untuk perhatikan perkara tersebut. Hendaknya kita mempelajari bahasa Al-Quranul Karim, bahasa Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, yang dengannya kita bisa kembali kepada agama Allah dengan benar. Tidak bisa dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang sesat. Tidak bisa dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang ingin menyebarkan kesesatan. Karena kita bisa langsung merujuk kepada sumber aslinya, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Kita lanjutkan materi berikutnya, bab yang ke-12, bab as'adun nas bi thawabi shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam hum al muhaddithun. Kata beliau, orang yang paling berbahagia, orang yang paling mendapat kebaikan yang besar tentang keutamaan salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul hadis, orang-orang ahlul hadis. Kenapa? Karena ahlul hadis setiap harinya bergelut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap dia mengatakan Rasulullah, pasti dia katakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap melewati nabi, dia katakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dia melewati nama nabi 200 kali setiap harinya, maka 200 kali dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keutamaan ahlul hadis yang Allah berikan kepada mereka, dimudahkan untuk mereka untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sekaligus bantahan terhadap ahlul batil, ahlul bidah dari kalangan orang-orang sufiah dan yang semisal mereka, yang mereka menuduh ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang salafi, itu mereka tidak pernah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan melarang kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuduhan yang batil, perkataan yang tidak benar. Justru sebaliknya, ahlu sunnah adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mereka pahami yang namanya solawat adalah solawat yang biasa mereka amalkan, solawat nariyah dan solawat yang semisalnya yang tidak ada tuntunnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu benar, kita tidak pernah mengamalkan solawat-solawat tersebut karena tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan karena mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bersalawat yang mana asli, bersalawat mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu merupakan amalan yang kita nataqarrubu bihi ila Allah, beribadah dengannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita termasuk orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan baca hadis di bab yang ke-12. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fil adabil mufrad. Haddatsana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim Ismail masmu? Fadl ibn Dukain. Ahsan. Qala hadatsani Yunus ibn Abi Ishaq an Bulayd ibn Abi Maryam qala sami'tu Anas ibn Malik an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahida sallallahu alaihi ashra wa hatta anhu ashra khati'at. Qala Syekh, hadha hadithun hasan. Wa qad akhraja al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala fil musnad bi hadha sanad wa akhrajahu fa qala rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad ibn Fudail qala haddatsana Yunus ibn Amr ya ibn Abi Ishaq an Bulayd ibn Abi Maryam an Anas ibn Malik bihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wasallam, barang siapa mengucapkan solawat satu kali kepada Nabi sallallahu alaihi ashra, maka Allah akan bersolawat kepadanya, akan menyanjungnya di sisi para malaikatnya 10 kali. Wa hutta anhu ashra khati'at, dan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali sebut akan dihapus darinya 10 kesalahan, 10 dosa. Ini tentunya keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi, maknanya semakin besar pahala kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin banyak dosa yang dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bab yang 112. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaika.